الحسنى. الثالث ذكره تبارك وتعالى لتعدد نعمه على العباد وتوالي مننه وفي سورة النحل التي يسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عد فيها سبحانه من النعم على العباد أكبر شاهد على أنه المعبود بحق ولذا ختم هذه النعمة بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد لإخوة في الله kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Haqqu Al-Mubin, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang menunjuki manusia pada kebenaran, ya, Tuhan yang menunjukkan kepada makhluknya bagaimana agar mereka dapat hidup. Al-Haqqu Al-Mubin. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kitabnya berupa berbagai macam bentuk karunia nikmatnya adalah merupakan, ya, sarana agar hamba benar-benar paham dialah Allah Tuhan yang berhak disembah. Di antara bentuk-bentuk keterangan tersebut, ya, pada poin yang ketiga berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah tabaraka ta'ala, dzikruhu tabaraka ta'ala li ta'addudi ni'amih, Allah menyebutkan banyaknya nikmat-nikmatnya alal ibad yang dilimpahkan kepada hamba, wa tawali minani yang datang silih berganti. Fi surat an-nahl, dalam surat Nahl, kalau kita membaca surat An-Nahl itu surat yang berarti lebah, di mana Allah menyebutkan di sana tentang perkara lebah. Allah berikan ilham untuk mencari dari pati bunga, menghasilkan madu. Dalamnya banyak Allah sebutkan berbagai macam bentuk nikmat-nikmatnya. Allah ciptakan binatang-binatang ternak, ya, untuk manusia dapat diambil manfaatnya. Sebagian ditunggangi, kemudian sebagian dijadikan sebagai santapan makanan. Kulitnya dijadikan sebagai sarana untuk membuat rumah-rumah, tenda-tenda, wadah-wadah air. Dan dia adalah merupakan perhiasan. Ya, dalam surat An-Nahl kalau kita baca banyak sekali keterangan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wal hamira wal, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha, kami ciptakan untuk kalian kuda-kuda. Ya, al bighal, peranakan antara kuda dan keledai. Wal hamir, kami ciptakan keledai litarkabuha, akan jadi tunggangan kalian. Wazinatan, agar kalian berhias dengannya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia ciptakan apa yang tidak akan ketahui. Maksudnya di sini penciptaan pesawat, penciptaan, ya, macam-macam yang tak diketahui manusia. Kemudian dia jelaskan dalam surat ini tentang nikmatnya berupa hujan yang diturunkan. Anzala minas sama'i ma'an minhu syarabun, Allah turunkan dari langit hujan. Di antara faedah hujan tersebut menjadi minuman bagi kalian, bagi ternak kalian. Minhu syajarun, Allah tumbuhkan berbagai macam bentuk tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, ya, pohon-pohonan. Makanya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan nikmatnya siang dan malam yang Allah ciptakan berganti-ganti. Ya, Allah ciptakan bulan, menciptakan matahari, bintang-bintang. Ya. Kemudian Allah jadikan dalam bumi ini berbagai macam kandungan-kandungan kekayaan yang bermacam-macam, berbeda-beda warnanya. Yang membaca surat An-Nahl banyak sekali Allah jelaskan di sana nikmat-nikmatnya. Untuk apa? Ya, berkata Syekh Abdul Razak, Allati yusammiha ba'du ahli ilmi suratan ni'am. Sebagian ulama menyebutkan surat An-Nahl dengan nama suratun ni'am karena banyaknya nikmat yang Allah sebutkan di sana. Likathrati ma'adda fiha subhanahu minan ni'ami 'alal ibad. Karena banyaknya nikmat Allah jelaskan dalam surat tersebut atas hamba. Ya. Akbaru syahidin 'ala annahu al-ma'budu bihaq. Semuanya ini adalah merupakan bukti, ya, persaksian yang begitu kuat bahwasanya Allah lah Tuhan yang hak diibadati. Walidha khatama hadhihi an-ni'am, karena itulah Allah tutup, ya, surat ini, nikmat yang Dia telah curahkan sebanyak-banyaknya dengan firman-Nya, kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum, demikianlah Dia sempurnakan nikmat-nikmat-Nya atas kalian. Allakum tuslimun, agar kalian mau pasrah berserah diri tunduk hanya kepada-Nya, mengikuti aturan-Nya. Kemudian Allah mengatakan fa in tawallau, sekiranya mereka tak tahu bersyukur, berpaling, fa innama 'alaikal balawul mubin, sesungguhnya engkau kewajibanmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan belaka penjelasan yang nyata nikmatullah. Alangkah banyaknya nikmat Allah, thumma yungkiruna, yang mereka rasakan kemudian mereka ingkari, tak mereka syukuri. Bahkan mereka jadikan di samping Allah Tuhan-Tuhan yang mereka puja, mereka sembah, mereka jadikan sebagai tempat bergantung. Thumma yungkiruna, kemudian mereka ingkari nikmat tersebut dengan tidak mensyukurinya, kufur kepada sang pemberi nikmat. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Kafir juhud, ingkar dengan nikmat Allah SWT, kafir takdzib, menistakan para rasul-Nya, kafir nikmat, ya, tak pandai bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam bentuk kekufuran lainnya. Nah. Ar-Rabi, dzikruhu subhanahu li ijabatil muttarrin wa kashfihi kurbatil makrubin wa la yaqdiru ala dhalika ahadun siwahu. Qala ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard, a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Yang keempat, dzikru subhanahu li ijabatil muttarrin. Dialah Allah Tuhan yang hak, berhak disembah. Antara bentuk, ya, pernyataan dialah Tuhan yang hak disembah, dzikru subhanahu li ijabatil muttarrin, Dia menyebutkan bagaimana Dia Allah Jalla wa Ala mengabulkan permintaan dan doa orang-orang dalam keadaan terjepit, ketika tak ada lagi tempat orang bergantung, putus harapan daripada makhluk, kemana mau berlari, tak ada kecuali kepada Allah. Di antara langit dan bumi, di atas pesawat terjadi turbulensi, guncangan begitu kuat, tak ada orang yang menyebutkan ajudannya, menyebutkan, ya, backingnya di dunia ini berupa makhluk, yang ada hanyalah Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Tengah lautan datanglah badai, kapal berguncang ke kiri ke kanan, air mulai masuk ke dalam kapal. Tak ada yang diucapkan orang mukmin kecuali Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Dan Dia mengabulkan doa orang dalam keadaan terjepit semacam ini. Allah berfirman, wa kashfihi kurbatil, dzikruhu subhanal ijabatil muttarrin, wa kashfihi kurbatil makrubin, di mana Allah melapangkan orang-orang dalam kesempitan. Wa la yaqdiru ala dzalika ahadun siwa, dalam kondisi tak ada yang mampu melepaskan orang dalam kondisi kritis ini kecuali Dia semata. Qala ta'ala, Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah, siapakah yang dapat memenuhi seruan orang-orang yang dalam keadaan terjepit ketika berdoa kepada-Nya. Wa yakshifu as-su', siapa yang mampu menghilangkan keburukan. Wa yaj'alakum khulafa'al ardh, siapa yang menjadikan sebagai pewaris bumi silih berganti datang generasi yang menggantikan generasi yang lainnya. A'ilahumma Allah, apakah ada Tuhan selain Allah? Qalilam ma tadzakkarun, tapi sedikit kalian mengingat hal ini. Nah, al-khamis ikhbaruhu an nafsihi bi annahu an-nafi'u ad-dar al-mu'ti al-mani' wa anna man siwahu la yamliku shay'an min dhalika li nafsihi wa la li ghayrihi. Qala ta'ala: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Kemudian Allah menyebutkan tentang dirinya, bahwa nafi'ud dar, dialah Tuhan yang mendatangkan manfaat dan dialah Tuhan yang menolak kemudaratan, yang mendatangkan kemudaratan. Al-mu'til mani', dialah Tuhan yang memberi apa yang dia kehendaki, dialah Tuhan yang menahan daripada makhluk apa yang dia kehendaki. Wa anna man siwahu la yamliku syai'an min dzalik, adapun selain Allah tidak memiliki hal itu. Selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah izinkan, tidak pula dapat mendatangkan mudarat atau menolak mudarat kecuali telah Allah tetapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah?" Katakanlah Muhammad, bagaimana pandangan kalian tentang tuhan-tuhan yang akan sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala? In aradani Allahu bidurrin, jika Allah ingin mendatangkan bagi saya mara bahaya, hal hunna kashifatu durri, mampukah tuhan-tuhan kan itu menyingkap mara bahaya dari saya? Aw aradani birahmah, sekiranya dia Tuhan Allah ingin memberikan kepada saya rahmatnya, hal hunna mumsikatu rahmati, mampukah mereka tuhan-tuhan yang mereka sembah menahan rahmat yang Allah ingin berikan kepada saya? Qul hasbiyallah, katakan Muhammad, dialah Allah semata, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya hendaklah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Makhluk tak ada yang bisa memberikan manfaat menolak mudarat kecuali dengan ketentuan dan izin Allah Subhanahu wa taala, apalagi tuhan-tuhan yang dipuja, tuhan-tuhan yang disembah, apalagi benda-benda mati. Subhanallah. Naam. السادس إخباره سبحانه عن دقة صنعه للمخلوقات وبديء إيجاده للكائنات. قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Yang keenam, ikhbaruhu subhanahu an diqqati sun'ihi, Allah memberitahukan betapa ya indahnya segala ciptaannya, betapa detailnya, sempurnanya segala macam bentuk penciptaannya, lil makhluqat, bagi segala macam makhluknya. Allahu Akbar, luar biasa. Setiap kali kita perhatikan makhluk apapun yang diciptakan, kita pikirkan, subhanallah, tampak betapa sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sempurna. Ya. Dalam diri kita saja Allah suruh kita selalu memikirkan wa fi anfusikum, dan dalam diri kalian afala tubsirun, tidak akan melihat betapa sempurna penciptaan Allah Subhanallah. Dari sperma jadi makhluk bernama manusia yang begitu indah, tampan, rupawan. Bentuknya sempurna, berdirinya sempurna, tegap. Tak ada makhluk hidup ini yang seperti manusia berdirinya tegak, berdiri, tegap. Subhanallah. Yang paling mirip dengan manusia kera, itu pun tak berdiri tegap. Membungkuk berjalan. Ya, subhanallah. Perhatikan dalam diri kita bagaimana letak mata yang diciptakan sempurna. Diberi kelopak, diberi alis, diberi bulu-bulu, lihatlah hidung yang begitu sempurna, telinga, Allahu Akbar. Allah berfirman, Ya. Ketika menceritakan betapa detailnya ciptaannya, betapa sempurnanya, wa badi'u ijadihil kainat. Ya, betapa indah dia mengadakan seluruh makhluk dari ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara. Ialah Tuhan Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan yang terbentang, qarara. Supaya indah bumi ini, tak semuanya Allah hamparkan, tak semuanya dataran. Ada yang dibuatnya masuk ke dalam berupa lembah-lembah, ngarai-ngarai. Betapa indah dilihat dari atas. Dalamnya banyak berbagai macam makhluk. Ada sungai, ada hutan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang. Masuk ke dalam perut bumi bernama lembah, ngarai. Ada yang dibuat tinggi menjulang ke langit. Subhanallah, berupa bukit-bukit, gunung-gunung yang begitu indahnya menyimpan kekayaan alam. Subhanallah. Ya, dia hamparkan lautan yang luas. Dia berikan pada berbagai macam makhluk hidup untuk kehidupan manusia. Kemudian dia ciptakan semacam lautan berupa sungai-sungai. Danau-danau yang airnya lezat dapat diminum manusia. Dia berikan juga padanya berbagai macam kekayaan. Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Allah, Allahu alladhi ja'alakumul arda qarara. Ialah Allah menjadikan baikan bumi terhampar. Wassama'a bina'a. Dia jadikan langit sebagai bangunan atap yang menaungi bumi ini. Yang betapa luasnya langit tersebut. Wasawwarakum, kemudian dia bentuk kalian. Faahsana suwarakum, maka dia ciptakan seindah-indah bentuk kalian. Tangan yang sempurna. Lihatlah bandingkan tangan manusia dengan tangan makhluk lain. Yang paling mirip dengan manusia kerah, tapi tangannya tak sama dengan tangan manusia. Kaki dan tangan kerah mirip-mirip. Subhanallah. Kakinya berfungsi bagaikan tangan pula, dapat menggenggam. Subhanallah. Ya, indah sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasawwarakum, dia bentuk kalian fa ahsana suwarakum," maka dia buat sebaik-baik bentuk kalian. Dia ciptakan manusia kulitnya begitu halus sekali, peka sekali. Tak diciptakan manusia kulitnya bagaikan kulit kerah yang berbulu seluruhnya. Seperti kulit sapi, kulit badak, kulit binatang unggas, seperti kulit ayam dan seterusnya. Allah ciptakan agar manusia ya dapat berganti-ganti pakaian yang dengannya mereka tampil menjadi indah. Dia ciptakan berbagai sarana pakaian. Sarabila taqikum ba'sakum. Ya. Berbagai macam pakaian yang ciptakan, ada pakaian dari besi yang dipakai ketika berperang sebagai tameng perisai, pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Allah ciptakan manusia kulit yang begitu lembutnya, begitu lunaknya. Ya, dia ciptakan bentuk kita ini sebaik-baik bentuk. Wa razaqakum minat thayyibat, dan dia berikan kepada rezeki yang baik-baik dari segala macam hal yang baik-baik, berupa makanan-makanan. Ya, makanan tersebut ada yang berasal daripada ya tumbuh-tumbuhan. Ya, dari biji-bijian. Tanaman-tanaman. Ya. Ada yang berbentuk air. Ya, seperti kelapa dan lain-lainnya. Ya. Berbagai macam buah-buahan yang dapat diminum airnya dijadikan jus. Ada berbentuk makanan. Ya, makanan pokok, padi, keju, gandum dan lain-lainnya. Ada dalam bentuk makanan dari hewan. Sebagian menjadi minuman. Susu kambing, susu sapi. Subhanallah. Sebagian menjadi makanan bagi mereka. Lagi-lagi menjadi makan ayam, ikan, datang ternak. Subhanallah. Semuanya yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum. Demikian dialah Allah Tuhan kalian. Fatabarakallah. Maka Maha berkahlah Allah Rabbul Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Naam. As-sabi' ikhbaruhu an hakaratil awthani wa ajiziha wa annaha la tamliku syai'ah. Qala ta'ala, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, innal ladhina tad'un min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah, wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastankiduhu min dha'fat talibu wal matlub, ma qadarullaha haqqa qadrihi, innallaha laqawiyyun aziz. Yang ketujuh, ikhbaruhu an haqaratil awthan. Allah beritahukan tentang hinanya berbagai macam sesembahan dari selain Allah. Wajziha, betapa lemahnya sembahan tersebut. Wa annaha la tamliku syai'an, yang disembah itu tidak memiliki apapun juga. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun, dengarkanlah ini perumpamaan, dimisalkan. Fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Innal ladhina tad'una min dunillah, sesungguhnya apa yang kalian minta, puja, berdoa kepadanya dari selain Allah, lan yakhluqu dhubaban, mereka tak mampu menciptakan makhluk yang bernama lalat. Ya, kita selalu ya tak memikirkan tentang bagaimana keberadaan lalat yang Allah ciptakan. Orang jijik dengan lalat, sumber keburukan, membawa penyakit. Ya, dan lalat ini datang berbagai macam ragam penyakit. Di sayapnya dia membawa kuman, bakteri, di mana-mana dia membawa penyakit untuk manusia, untuk tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Makhluk yang hina ini, tak ada satupun manusia yang paling canggih ilmunya mampu menciptakan lalat. Subhanallah. Mengganti sayapnya pun tak ada yang mampu. Ya, copot sayap lalat, buatkan sayap pengganti sayap lalat, tak ada yang mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan yakhluqu dhubaba, apa yang kalian sembah dari selain Allah itu tak mampu menciptakan meski yang paling hina daripada makhluk berupa lalat. Ya, walau ijtama'ulah, sekiranya seluruh makhluk sepakat bertolong-tolongan untuk menciptakan lalat, tak mampu. Orang bisa membuat pesawat terbang, dikemudikan terbang, kadang pesawat tanpa awak. Ya, tapi menciptakan lalat tak mampu. Subhanallah. Menciptakan nyamuk tak mampu. Allah sebutkan dalam Quran tentang nyamuk, ba'udah. Ya. Agar manusia pikirkan makhluk kecil bernama nyamuk yang kita pilihkan bisa membunuh orang banyak. Subhanallah. Dengan virus yang dia bawa mendatangkan berbagai macam penyakit. Ada malaria dari nyamuk. Ya. Demam berdarah dari nyamuk. Bagaimana Allah ciptakan nyamuk begitu kecil dapat mematikan orang-orang kuat sekalipun. Subhanallah. Kata Allah tentang lalat ini, walau ijtama'ulah, walaupun manusia sepakat untuk bertolong-tolongan membuat lalat ini takkan mampu. Ya, kemudian kata Allah tentang berhala-berhala yang dipuja ini, patung-patung yang disembah, yang digantungkan, berbagai macam bentuknya, wa in yaslubhumu dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu, apabila hinggap lalat mengambil sesuatu dari mereka, menghirup bebauan mereka, ya, maka takkan dapat mereka menyelamatkan apa yang diambil lalat tersebut. Kadang-kadang berhala itu dikasih parfum, ya, oleh para penyembahnya agar harum, wangi. Datang lalat, ya, buang kotorannya di sana, kemudian dia hirup, ya, parfum yang dioleskan pada berhala tersebut, hirup dia bawa, la yastanqidhuhu minhu, tak ada yang mampu menyelamatkan hal ini, ya, la yastanqidhuhu minhu, Tak bisa mengejar lalat kemudian menyuruh untuk mengembalikan parfum yang dihirup. Dha'ufat talibu wal matlub. Kata Allah, alangkah lemahnya lah yang memuja dan yang dipuja. Antara alangkah lemahnya yang meminta dan yang diminta. Meminta kepada orang-orang yang telah mati, subhanallah. Kalaulah dia mampu memenuhi hajat manusia, mengapa dia mati? Ya. Kalau bisa memberikan untuk manusia keberuntungan, mengapa tidak untuk dirinya? Kenapa dia binasa? Dha'ufat talibu wal matlub. Apalagi berhala-berhala. Bayangkan pandangan, perhatikan bagaimana bentuk-bentuk berhala yang mereka ciptakan. Ya, kadang-kadang mereka harus semprot. Kita lihat bagaimana di negara-negara paganis sibuk mereka ketika datang wabah COVID-19 ini menyemprot berhala-berhalanya dengan disinfektan ini. Disemprot, subhanallah. Ya, supaya berhala-berhala ini tak menjadi sebab pencemaran COVID-19. Disemproti semua. Ini kata Tuhan. Dha'ufat talib wal matlub, alangkah lemahnya yang meminta dan yang diminta. Maqadarullah haqqa qadrih. Memang mereka tak pandai menempatkan Allah pada tempat yang layak. Innallaha laqawiyyun aziz. Dialah Tuhan yang maha kuat, lagi maha perkasa, yang layak disembah, bukan yang lemah-lemah disembah. Naam. Ila ghairi dhalika min ad-dalailil bayyinat wal hujajil wadihat allati siqat fil Qur'anil Karim mabniyah anna Allah huwal ilahul haqqul mubin wa anna uluhiyata man siwahu kufrun wa tughyan wa dhalalun wa buhtan. Dan masih banyak ayat-ayat lain, penjelasan-penjelasan lain yang begitu jelas, begitu terang, yang disebutkan dalam Quranul Karim menjelaskan bahwasanya Allah lah semata Tuhan yang hak, al-haqqul mubin, Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang maha, yang nyata kebenarannya. Wa anna uluhiyata man siwahu, dan segala macam sesembahan dari selainnya yang disembah manusia, kufrun, semuanya adalah merupakan kekafiran. Wa tughyan, perbuatan melampaui batas. Ya, melampaui batas. Tak ada yang lebih dahsyat daripada kekufuran. Tidak ada. Ya. Wa dhalalun wa buhtan, dialah kesesatan dan dia adalah merupakan buhtan. Ya. Buhtan lebih dahsyat daripada kedustaan, di atas kedustaan lagi. Buhtan. Allahu Akbar. Demikianlah al-ikhwatu fillah tentang nama Allah al-haqqul mubin. InsyaAllah ta'ala di kesempatan akan datang kita akan lanjutkan dengan nama Allah al-qadir, al-qadir, al-muqtadir. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyin Muhammadin.